إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة في الله الحمد لله pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Al-Urjuzah Al-Miliyah yang menjelaskan tentang Asyirah An-Nabawiyah karya Al-Hafidh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita yang ke-19 yang menjelaskan tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra putri Rasulullah alaihi wasallam. Wa ulduhu minha qala Ibrahim fal awwal al qasim hadha al-Karim. Bahwa seluruh dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putra putri beliau seluruhnya dari Khadijah radhiyallahu anha terkecuali Ibrahim. Adapun Ibrahim adalah merupakan anak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di masa kecilnya hasil dari hubungan beliau dengan Mariyah Al-Qibtiyah. Adapun yang lainnya merupakan putra putri Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ini yang menyebabkan salah satu sebab yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Dan Allah azza wajalla menjadikan kecintaan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Khadijah merupakan rezeki yang Allah berikan padanya. Kemudian anak-anak Rasulullah alaihi salatu wasallam Qasim kemudian Abdullah kemudian juga disebut Al-Tahir atau Al-Tayyib kemudian mengatakan proses pertama orang-orang berbeda-beda dan dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam Zainab. Sebelum meninggalnya Rasulullah Fatimah Ibn Abi Thalib meninggal 6 bulan setelah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para Fatimah beliau mengatakan bahwa sayyidah ahli jannah atau sayyidah ahli jannah tidak akan terima untuk menjadi seorang sayyidah, seorang pemimpin wanita ahli jannah. Ini merupakan mangkabah keutamaan yang dimiliki oleh Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Maka pada malam hari ini kita memasuki bait yang ke-20 dan 21 di saat Rasulullah alaihi salatu wasallam masih berusia 35 tahun. Insyaallah dari sekarang jam 20 akan kita mungkin ada di antara ikhwan yang bisa badannya jadi siap-siap diri. Aina Muhammad? Aina Muhammadun? Muhammad yang satu mana? Tolong. في عام 50. قال الحافظ العلامة ابن عبد العزيز الحنفي رحمه الله تعالى: وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما اندثر. وبعد دن سطلة 35 setelah usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginjak 35 tahun hadar, beliau menghadiri sebuah peristiwa, yaitu peristiwa bunyana baitillah, peristiwa pembangunan baitullah, yaitu al-Ka'bah. Lamma andathar, lama ketika andathara, dathara ay inhadama, ketika rubuh, terjadi kerusakan. Dan nanti akan kita sebutkan sebab mengapa pada masa itu Al-Ka'bah mengalami kerusakan. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum Quraisy membangun kembali Al-Ka'bah. Wa hakkamuhu wa radu bima hakam. Wa hakkamuhu. Dan mereka, yakni kaum Quraisy, mereka menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim yang menetapkan hukum, dan mereka ridha dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa radu bima hakam fi wad'i dzakal hajaril aswad tsam, dalam hal meletakkan hajar aswad tersebut pada tempatnya. Maksudnya bahwa kaum Quraisy terjadi perselisihan pada saat mereka hendak meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Siapakah yang berhak untuk meletakkan pada tempatnya? Ini menunjukkan bahwa kaum jahiliyah dahulu mereka memuliakan Ka'bah. Mereka mengagungkan Ka'bah dan memuliakan Hajar Aswad, sehingga mereka berselisih, masing-masing dari mereka merasa berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya, sampai kemudian mereka pun menetapkan satu keputusan, yang keputusan itu keluar untuk menunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ketika itu beliau belum menjadi seorang rasul, namun beliau dikenal sebagai seorang yang amanah, seorang yang terpercaya, seorang yang disenangi oleh masyarakatnya. Beliau dibenci, dijauhi, dan tidak lagi disenangi oleh masyarakatnya. Itu setelah beliau menjadi seorang rasul, membawa risalah dari Allah Tabaraka Ta'ala yang bertentangan dengan keyakinan syirik, keyakinan kufur mereka yang menyebabkan mereka benci. Kejadian ini, ma'asyara al-muslimin rahimakumullah, merupakan peristiwa ikut sertanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam pembangunan Ka'bah. Dan ini pada saat beliau berusia 35 tahun. Sebagaimana disebutkan oleh Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Ibn Ishaq rahimahullah, sebagaimana yang dinukil oleh Ibn Hisham dalam sirahnya, beliau mengatakan, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 35 sana ijtama'at Quraisy li bunyanil Ka'bah wa kanu yuhimmuna bidzalika li yusaqqifuha wa yahabuna hadmaha wa innama kanat radman fawqa al-qamah فأرادوا رفعها وتسقيفها. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia beliau 35 tahun, maka di tahun tersebut kaum Quraisy berkumpul untuk membicarakan tentang pembangunan Ka'bah. Dan mereka menganggap itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan mereka. Dan ketika itu kata Ibn Ishaq, mereka hendak memberi atap pada Ka'bah, karena pada waktu itu Ka'bah tidak memiliki atap, jadi dia hanya bangunan yang berbentuk memiliki dua sudut, dan bagian lainnya itu tidak memiliki sudut, dia agak melingkar. Itu Ka'bah yang sebenarnya, dan belum ada bagian atasnya untuk menutupinya. Nah, ketika itu kaum Quraisy mereka ingin memperbaiki setelah terjadinya kerusakan pada Ka'bah, mereka hendak memperbaikinya sekaligus memberi atap di atasnya. Karena sebelumnya Al-Ka'bah merupakan susunan batu-batu. Ya. Susunan batu yang tidak memiliki, ya, kalau kita seperti semen gitu. Jadi itu batu yang disusun. Ya. Yang tingginya kurang lebih tinggi seorang laki-laki yang berdiri pada saat itu. Jadi tidak begitu tinggi seperti apa yang kita saksikan sekarang ini. Maka mereka ingin meninggikannya dan mereka ingin memberi atap di bagian atas Ka'bah. Ada beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang proses pembangunan Ka'bah pada saat itu. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Maqdisi, Adi Al-Maqdisi dalam Al-Ahadith Al-Mukhtara dan yang lainnya. Dari hadis Abdullah bin Uthman bin Khathyam dari Abu Tufail. Dan Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabi, sahabi saghir. Kata beliau radhiyallahu an, kanatil ka'batu fil jahiliyah mabniyatan bir radmi laisa fiha madar. Bahwa Ka'bah pada masa jahiliyah itu dibangun dengan ar-radm. Ar-radm kumpulan batu-batu besar yang disusun. Ya. Laisa fiha madar, tanpa menggunakan perekat seperti semen kalau sekarang ini. Jadi antara satu batu dengan batu yang lain hanya disusun saja. Ya, oleh karena itu ketika ada sesuatu itu mudah roboh. Ya. Dan terjadi khilaf dari kalangan ahli sejarah pada saat itu ketika kaum Quraisy hendak memperbaiki Ka'bah, apa sebab robohnya Ka'bah itu? Ada sebagian yang mengatakan disebabkan karena adanya banjir. Banjir yang kemudian mengenai dinding Ka'bah menyebabkan robohnya Ka'bah. Dan sebagian menyebutkan sebabnya adalah terjadinya kebakaran. Akibat ulah ada seorang wanita yang mungkin dia tidak sengaja melakukannya menyebabkan terbakarnya bagian Ka'bah dan roboh. Ini dua sebab yang disebutkan oleh para ahli sejarah yang menyebabkan kaum Quraisy mereka sepakat untuk kembali membangun Ka'bah lebih baik dari sebelumnya. Laisa fiha madar wa kanat qadra ma yaqtahimuha al-anaq. Dan pada saat itu Ka'bah tingginya adalah setinggi di mana al-anaq, kambing kecil bisa lompat. Kambing kecil bisa melompatinya. Jadi menunjukkan rendahnya. Rendahnya dinding Ka'bah. Yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq setinggi tinggi seorang yang berdiri. Wa kanat ghayra masqufatin. Dan ketika itu Ka'bah tidak memiliki atap. Innama tudha'u 'alayha thiyabuha 'alayha thumma tusdalu sadlan 'alayha. Namun hanya diletakkan pakaian kain atau sekarang yang disebut kiswah, kiswah Ka'bah itu menutupi dindingnya, ya, lalu kemudian menutupi bagian atasnya. Namun tidak ada atap, asalnya enggak ada atap. Hanya sekedar ditutupi dengan kain lalu kemudian kain itu di ulurkan untuk menutupi dinding-dinding Ka'bah. Wa kana ar-ruknul aswad mawdu'an 'ala suriha. badian. Dan ketika itu rukun aswad, sudut yang terdapat Hajar Aswad, itu diletakkan pada bagian pagarnya, itu nampak, terlihat pada saat itu badian nampak. Wa kanat dzata ruknaini ka hay'atil halqah. Dan Ka'bah ketika itu memiliki dua sudut, jadi tidak seperti yang kita saksikan sekarang, yang Ka'bah itu persegi empat, memiliki empat sudut. Asalnya Ka'bah memiliki dua sudut, rukun aswad dan rukun yamani. Oleh karena itu apa yang kita saksikan di bagian sudut yang lainnya itu ada lingkaran kecil yang disebut hijr. Sebagian orang menyebutnya hijr Ismail, namun penamaan ini tidak diketahui dalam syariat. Dia disebut hijr. Mengapa disebut hijr? Hijr artinya mencegah, menahan. Karena hijr tersebut sebagiannya itu masuk ke dalam Ka'bah. Hijr itu sebagiannya masuk ke dalam Ka'bah. Apabila seorang hendak mengerjakan sholat di dalam Ka'bah, maka cukup dia datang ke hijr, masuk ke lingkaran itu, ya, lalu dia sholat menghadap ke Ka'bah, maka dia telah sholat di dalam Ka'bah. Nah, kenapa disebut hijr? Karena hijr artinya mencegah. Ya, ini mencegah orang yang melakukan tawaf untuk tawaf di situ. Karena termasuk di antara syarat sahnya tawaf, dia tawaf di sekitar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Nah, apabila dia melakukan tawaf, lalu dia masuk ke lingkaran, ke bagian hijr itu, berarti dia tawaf di dalam Ka'bah. Dan itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Maka dibuatlah lingkaran. Jadi asal bangunan dari Hajar Aswad, dari Al-Ka'bah, itu lebih luas dari apa yang kita saksikan sekarang, dan memiliki dua rukun, kemudian bagian yang lainnya berbentuk seperti halaqah, berbentuk seperti gelang, melingkar gitu. Fa'aqbalat safinatun min ardi Rum, maka ada sebuah kapal yang datang dari negeri Romawi. Hatta idza kanu qariban min Jeddah inkasarat as-safina. Maka ketika rombongan kapal ini tiba di wilayah Jeddah, ya, tiba di wilayah Jeddah, dan subhanallah masih disebut Jeddah sampai sekarang, disebut Jeddah. Fasihnya disebut Jeddah dengan jim yang didhammah, Jeddah. Itu fasihnya. Tapi sekarang karena disebut Jeddah, ya sudah kita ikut-ikutan menyebut Jeddah, Jeddah gitu. Asalnya Jeddah. Ya, dan wilayah ini ma'ruf. Di sana terdapat pelabuhan laut. Nah, ketika kapal yang berasal dari Romawi ini melewati Jeddah, terjadi kerusakan. Inkasaratis safina. Maka kapalnya rusak, hancur. Fa kharajat Quraisyun liya'khudhu khashabaha. Maka orang-orang Quraisy ketika mendengarkan ada kapal yang terdampar di Jeddah, maka mereka pun keluar untuk mengambil kayu-kayu dari kapal tersebut, mungkin bisa dimanfaatkan untuk membangun Ka'bah. Maka mereka pun mendatangi kapal yang rusak itu untuk mengambil kayu-kayunya. Fawajadu rumiyan indaha. Lalu ketika mereka tiba di sana, mereka mendapati ada orang Romawi di situ, ya, masih hidup di sisi kapal tersebut. Fa'akhadul khashaba a'tahum iyaha. Maka mereka pun mengambil kayu-kayu dari kapal tersebut yang orang Romawi sudah memberikan kepada mereka. Wa kanat as-safinatu turidul habasyah. Dan kapal yang rusak itu asalnya tujuan mereka ingin berangkat ke Habasyah, tapi terdampar di Jeddah. Wa kana ar-rumi alladhi fi as-safinati najjaran. Dan orang Romawi yang terdampar dengan kapalnya tersebut ternyata dia tukang kayu. Dia pandai membuat sesuatu, tukang kayu. Fa qadimu bil khashabi war-rumi. Maka akhirnya orang-orang Quraisy ini pun mereka pulang membawa kayu-kayu dari kapal yang rusak itu dan juga sekaligus membawa orang Romawi ini. Ya, karena mereka mau tahu dia punya keahlian, maka dibawa sekalian. Faqalat Quraisyun nabni bihadzal khashab alladhi fis safina baita rabbina. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan, mari kita membangun rumah Rabb kami, rumah Allah Subhanahu wa taala Al-Ka'bah dengan menggunakan kayu-kayu dari rusaknya kapal tersebut. Falamma aradu hadmahu idahum bihayyatin ala suril bait mithli qit'atil jaizi sauda'il dhahri baydha'il batn. Maka ketika mereka hendak menghancurkan, yakni tentunya ketika mereka hendak membangun Ka'bah ini, mereka ini membangun dari kayu tersebut. Ya, tentunya kayunya banyak karena mungkin kapalnya besar. Nah, sehingga ketika mereka hendak membangun Ka'bah dari kayu, maka batu-batu tersebut hendak mereka robohkan. Maka pada saat mereka hendak merobohkannya, ya, untuk menggantinya dengan kayu-kayu tersebut, tiba-tiba keluar seekor ular yang keluar dari sela-sela pagar Al-Ka'bah seperti potongan al-ja'iz. Yang dimaksud al-ja'iz kayu, dia sejenis kayu, ya, yang cukup besar. Jadi seperti kayu yang besar, ular yang besar. Sauda'a dhahri baydha'il batn, yang punggungnya berwarna hitam, perutnya berwarna putih. Ular apa ini? Wallahu a'lam. Punggungnya berwarna hitam, perutnya berwarna putih. Ular yang besar. Faja'alat kullama dana ahadun ila al-bait liyahdimaha ay ya'khudha min hijaratihi sa'at ilayhi fatiha faha. Maka setiap kali ada dari kalangan Quraisy ingin mengambil batu dari bangunan Ka'bah tersebut untuk dirobohkan, maka ular ini pun mendekatinya sambil membuka mulutnya, yakni siap untuk menerkamnya. Ya. Jadi seakan-akan itu larangan, jangan kamu merobohkannya, jangan kamu menghancurkannya. Fa ajma'at Quraisyun 'inda al-maqam fa'ajju ila Allah. Akhirnya orang-orang Quraisy tidak mampu untuk merobohkan bangunan Ka'bah tersebut untuk diganti dengan kayu. Pada akhirnya mereka pun berkumpul dan mereka bersepakat berdiri di sisi makam Ibrahim sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tersebut mereka mengatakan, Rabbana lam turi' aradna tashrifa baitika wa tazyinihi. Wahai Rabb kami, jangan engkau membuat kami takut. Kami hanya ingin memuliakan rumahmu dan kami hanya ingin menghiasi rumahmu. Jadi tujuannya untuk merobohkan batu tersebut bukan untuk menghinakan Baitullah, bukan untuk menghinakan Al-Ka'bah, namun tujuannya adalah untuk mengganti dengan kayu dan lebih bagus karena di situ ada tukang kayunya. Jadi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in kunta tardha bidzalik wa illa fama badalak faf'al. Apabila engkau ridha ya Allah, ya, dengan hal tersebut, maka jangan engkau menghalangi kami untuk memperbaikinya, menghiasinya menjadi lebih baik. Namun apabila engkau tidak meridai, maka lakukanlah apa yang menurutmu ya Allah. Ini doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap agar diberi kemudahan untuk memperbaiki bangunan Ka'bah tersebut. Setelah mereka berdoa, fasami'u khuwaran fis sama. Tiba-tiba mereka mendengarkan ada teriakan keras di langit. Ketika mereka melihat, fa'idahum bita'ir aswadil zahri abyadil batn, mereka melihat ada seekor burung, punggungnya berwarna hitam, perutnya berwarna putih. Berwarna putih warrijlain, demikian pula kedua kakinya berwarna putih. A'zam minan nasri, yang ukurannya lebih besar dari burung rajawali. Ada sebagian menyebutkan lebih besar dari ukuran manusia dalam sebagian riwayat. Seekor burung ini, fagharaza mikhlabahu fi ra'sil hayyah, maka burung ini datang lalu kemudian dia mencengkeram bagian kepala ular tersebut, hattan talaqa biha, sampai kemudian dia membawa ular itu. Yajurruha dhanbuha dhanabaha a'zam min kadha wa kadha, yang dia terseret dengan ekornya yang lebih besar dari ini dan ini. Saqitan, lalu kemudian jatuh. Fan talaqa biha nahwa ajyad, di mana burung ini membawa ular tersebut ke arah Ajiyat. Ke arah Ajiyat, ini nama wilayah, nama daerah, dan hingga sekarang pun masih disebut Ajiyat. Dan disebutkan dalam riwayat Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf dari Mujahid rahimahullah ta'ala, beliau ketika menceritakan tentang datangnya burung ini, kata beliau, kharajat alaihim hayyatun ka'anna unuqaha unuqa ba'ir. Ketika muncul ular tersebut yang lehernya seperti leher unta, fahaban nas ayyadnu minha ahad, yang menyebabkan setiap dari kaum Quraisy takut untuk mendekati Al-Ka'bah. Lalu kemudian tiba-tiba datanglah seekor burung, lalu datang ya, mendatangi ular tersebut dan mencengkeram dengan menggunakan kakinya. Thumma halaqa biha, kemudian dia meliliknya. Hatta qadhafaha fil bahri, sampai kemudian burung ini melempar ular itu di lautan. Intinya bahwa setelah datangnya ular ini dan diambil burung tersebut mengambil ular tersebut lalu kemudian mengangkatnya, maka tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Maka difahami oleh orang Quraisy bahwa ini menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jalla telah meridhai untuk Ka'bah itu dirobohkan terlebih dahulu, lalu kemudian dibangun dengan yang lebih baik. Ya, karena dihilangkannya ular itu menunjukkan tidak ada lagi penghalang. Fahadamatha Quraisyun, maka akhirnya kaum Quraisy pun merobohkan Ka'bah pada saat itu. Waja'alu yabnunaha bihijaratil wadi, lalu kemudian mereka pun membangun Ka'bah itu dengan menggunakan batu-batu yang berasal dari lembah. Jadi kembali mereka membangunnya dengan batu, ya, hanya dirobohkan terlebih dahulu untuk diperbaiki kembali. Tahmiluha Quraisyun ala riqabiha, di mana kaum Quraisy mereka mengangkat batu-batu tersebut di atas pundak-pundak mereka. Farafa'u fis sama' 20 dhira'an, lalu kemudian mereka pun berhasil membangun Ka'bah tersebut dan mengangkatnya ke atas sekitar 20 dhira'. 20 dhira', 20 apa ini? Hasta. 20 hasta naik ke atas. Berarti sudah lebih tinggi dari sebelumnya. Fa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam yahmilu hijaratan min ajyad wa alaihi namiratun, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ikut membawa batu-batu yang beliau pikul dari wilayah Ajiyat, wa alaihi namiratun, dan beliau sedang memakai namirah. Namirah itu sejenis kain, ya, kain dililitkan di tubuh beliau, kain yang memiliki khutut, memiliki garis-garis. Ada yang berwarna putih dan ada yang berwarna hitam. Ini kain yang dikenakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk dijadikan sebagai pakaiannya. Fadaqat alaihi namirah. Nah, ketika dia hendak mengangkat batu tersebut, kain ini terasa sempit baginya. Fadhahaba yadh'un namir 'ala 'atiqihi. Maka dia pun melepaskan namirnya ini, melepaskan kainnya ini, lalu dia letakkan di pundaknya. Dia letakkan di pundaknya. Berarti apa? Tersingkap auratnya. Tersingkap auratnya. Karena itu pakaiannya. Ya, salah satu jenis pakaian di masa itu adalah, ya, seperti ini, tidak terbentuk seperti apa yang kita kenakan sekarang ini. Ya. Dan itu kita bisa mengetahui pada saat kita memakai pakaian umrah, ya, tanpa ada jahitan. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini yang dikenakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia mengangkat batu, dia terasa kesulitan untuk bergerak apabila mengenakan namirah. Akhirnya dilepaskan namirah, dia lepaskan kainnya itu, dia taruh di pundaknya, berarti telanjang. Fabaraza auratuhu, maka nampaklah auratnya. Min sigarin namirah, karena bentuk namirah tersebut yang kecil. Ketika auratnya nampak, fanudi, maka tiba-tiba ada teriakan, ada suara yang mengatakan kepada beliau, ya Muhammad khammir auratak, wahai Muhammad, tutuplah auratmu. Ada suara yang meneriakkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, wahai Muhammad, tutup auratmu. Falam yura uryanan ba'da dzalik, dan setelah itu beliau tidak pernah lagi terlihat dalam keadaan telanjang. Itu peristiwa di saat beliau berusia 35 tahun, belum ada syariat pada saat itu. Ya. Lalu ketika adanya teguran tersebut, maka beliau tidak lagi terlihat, tidak lagi pernah terlihat dalam keadaan telanjang. Wa kana baina bunyanil Ka'bah wa baina ma unzila alaihi khamsu sinin wa baina makhrajihi wa bunyani 15 sana. Dan jarak antara dibangunnya Ka'bah dan diturunkannya kepada beliau wahyu adalah 5 tahun. Ya, kalau beliau mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, berarti kurang 5 tahun kejadian ini pada saat beliau berusia 35 tahun sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari hadis Jabir muttafaqun alaih bahwa beliau mengatakan, lamma buniyatil Ka'bah dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abbasun yanqulanil hijarah. Ketika Ka'bah itu dibangun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abbas pamannya, Abbas bin Abdul Muttalib, mereka memindahkan batu-batu yang berasal dari lembah. Faqala al-Abbas lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'al izaraka 'ala raqabatik. Maka Abbas mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan sarungmu itu taruh di atas pundakmu. Namirah itu tadi, sarungmu taruh di atas pundakmu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sarungnya, beliau taruh di atas pundaknya, menyebabkan auratnya terlihat. Fa kharra ilal ardi, maka beliau langsung tersungkur bumi, terjatuh. Wa tamahat ainahu ila sama, dalam keadaan pandangannya, kedua pandangan kedua matanya tajam ke atas, ya, terjatuh terus sambil kedua mata itu tajam memandang, sambil beliau mengatakan, arini izari, perlihatkan aku di mana sarungku, perlihatkan aku di mana sarungku. Maka mengetahui itu, maka mereka pun segera menutupi aurat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sarungnya, dan setelah itu tidak lagi pernah terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan telanjang. telanjang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq, ada seorang wanita ingin ajmaratil Ka'bah, ingin menubuh. Ya, lalu kemudian dengan menggunakan arang, nah lihat ya, arang yang digunakan, taruh di atasnya kayu jahari, masya Allah, keluar bau yang harum sekali. Dap, kemarin kita ziarah ke, berkunjung ke rumah Syekh Usama Al-Amri di rumah istri beliau yang kedua di Jeddah, itu dari bawah sudah tercium bau asap, tapi bau yang harum ternyata berasal dari ruang tamu beliau yang sudah dinyalakan bukhar, bau kayu bahar yang sangat harum. Nah, wanita ini itu ingin melumuri Ka'bah dengan bau yang harum tersebut. Ingin membangun kembali Ka'bah karena terjadinya kebakaran. Fatasyawarat Quraisyun fi hadmiha wa habu hadmaha. Maka kaum Quraisy mereka bermusyawarah untuk merobohkan Ka'bah. Faqala lahum al-Walid ibn al-Mughirah, "Ma turiduna bi hadmiha? Al-islah turiduna am al-isaa'?" Maka Al-Walid bin Al-Mughirah mengatakan pada mereka, tujuan kalian merobohkan Ka'bah itu apa? Karena mereka sangat takut. Ya, apalagi mereka sudah mengetahui adanya peristiwa dihancurkannya pasukan Gajah, pasukan Abraha di tahun lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rasulullah telah berusia 35 tahun. Maka mereka mengkhawatirkan jangan sampai mereka merobohkannya. Maka turun laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka kata Al-Wali, tujuan kalian merobohkan itu apa? Untuk perbaikan atau untuk melakukan keburukan? Kata kaum Quraisy, "Nuridul Islah, kami ingin memperbaiki." Qala fa innallaha la yuhlikul muslih. Kalau tujuan kalian memperbaiki, Allah tidak akan mungkin membinasakan orang hendak membuat perbaikan. Qalu famanil ladzi ya'luha fayahdimuha. Lalu mereka mengatakan, kalau begitu siapa yang berani naik ke atasnya lalu kemudian merobohkannya? Kata Al-Walid ibn al-Mughirah, ana a'luha fa ahdimuha. Saya yang akan naik dan saya yang akan merobohkannya. Maka naiklah Al-Walid ibn al-Mughirah di atas punggung Al-Ka'bah, wa ma'ahul fa's, dan dia membawa kampak. Lalu kemudian dia mengatakan, Allahumma inna la nuridu illa al-islah. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak menghendaki kecuali perbaikan. Thumma hadama, lalu kemudian beliau merobohkannya. Falamma ra'athu Quraisyun qad hadama minha wa lam ya'tihim ma khafu. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa Al-Walid ibn al-Mughirah telah merobohkannya dan tidak ada datang kepada mereka sesuatu yang mereka khawatirkan, akhirnya mereka pun memberanikan diri bersama Al-Walid ibn al-Mughirah, hadamu ma'ahu hatta idza banaw. Maka mereka merobohkannya bersama dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Sehingga setelah mereka berhasil membangunnya kembali, fabalagu maudhi'ar-rukni, Lalu sampailah mereka ke tempat Hajar Aswad. Ayyul qabail yali Raf'ah, maka bersilsilah kaum Quraisy tentang siapa yang akan meletakkan batu Hajar Aswad itu pada tempatnya. Kabilah yang manakah yang lebih berhak? Hatta kada yushdaru bainahum qalu, sehingga hampir saja terjadi perseteruan, permusuhan di antara mereka. Akhirnya mereka mengatakan, ta'alu nuhakimu awwala man yadkhulu alaina min hadhihi sikkah. Ayo, kami, kalian kemari seluruhnya. Kita menjadikan sebagai hakim yang mencetuskan hukum dari perselisihan di antara kita, orang yang pertama kali yang muncul dari jalan ini. Siapa orang yang pertama kali muncul dari jalan ini, maka dialah yang kita jadikan sebagai hakim. Akhirnya sepakat. Iya, ditunggu siapa yang akan muncul dari jalan ini. Ternyata yang muncul adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghulamun alaihi wushahun namrah. Ya, beliau sedang memakai kain ya, namirah itu tadi, kain yang panjang yang dikenakan oleh beliau untuk melilit tubuhnya dan menutupi bagian kepalanya. Fahakkamuhu, akhirnya mereka pun sepakat menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Fa amara birrukni fa wudi'a fi thawbin, maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya terhadap batu Hajar Aswad tersebut diletakkan di kain, diletakkan di kain, sebuah kain. Tuma amara sayyida kulli qabilatin, lalu kemudian beliau memerintahkan setiap pimpinan kabilah. Fa'atahu nahiyatan min ats-tsaubi, diberikan ujung masing-masing dari pakaian tersebut. Akhirnya mereka semua mengangkat, masya Allah, hukum yang adil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diletakkan batu Hajar Aswad di atas sebuah kain, lalu masing-masing ujung kain itu diberikan kepada pimpinan kabilah. Tsummartaqa huwa, lalu kemudian terangkatlah batu itu ya. Farafa'uhu ilaihi ar-rugnah, lalu kemudian mereka mengangkat, sama-sama mengangkat dengan kain tersebut. Fakana huwa yadahu, lalu yang meletakkannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hilanglah perseteruan, masing-masing mereka merasa dihormati karena masing-masing mereka punya andil dalam hal mengangkat Al-Hajar Al-Aswad. Demikian pula yang disebutkan dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan, lamma aradu an yarfa'u al-hajar al-aswad ikhtasamu fi, ketika mereka hendak mengangkat Hajar Aswad maka mereka pun berselisih. Mereka mengatakan, yahkumu bainana awwalu rajulin yakhruju min hadhihi sikkah, maka yang menjadi hakim di antara kita orang pertama kali yang keluar dari jalan ini. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala man kharaja, maka Rasulullah alaihi salatu wasallam orang pertama yang keluar dari jalan tersebut. Faqada bainahum ay yaj'aluhu fi milqin thumma tarfa'uhu jami'ul qaba'il kulliha, lalu beliau menetapkan hukum mereka menjadikan batu Hajar Aswad itu dalam di atas sebuah kain, lalu setiap kabilah tersebut masing-masing punya andil untuk mengangkat Hajar Aswad tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Mujahid bahwa beliau memberitakan, annahu kana fi man yabni al-Ka'bah fil jahiliyah, bahwa siapakah yang membangun Ka'bah di masa jahiliyah. Qala waliya Hajar ana nahattuhu biyadi a'buduhu min dunillahi tabaraka wa ta'ala fa aji'u bil laban al khasir alladhi anfasuhu ala nafsihi fa asubbuhu alayhi fa yaji'u al kalbu fayalhasuhu. Dari Maula Mujahid menceritakan bahwa saya dulu memiliki sebongkah batu, saya yang memahatnya dengan tanganku sendiri. Setelah saya memahatnya, saya menyembahnya dari selain Allah. Dia yang buat, dia yang menyembah. Dia yang buat, dia yang jadi jadi budak dari patung tersebut. Lalu kemudian aku membawakan kepadanya al-laban, al-laban al-khafir, susu yang kental, yang itu merupakan sesuatu yang paling berharga menurutku. Lalu aku tuangkan di atas patung tersebut, ya, tuangkan di atas patung. Lalu datanglah anjing, lalu menjilat-jilat patung itu, ya, menjilat susu itu yang dituangkan di atas patung, lalu menjilatnya. La ilaha illallah, hilang akal. Nah, thumma yashgharu fayabulu, lalu kemudian setelah dia menjilat-jilat susu yang melekat di patung tersebut, lalu dia mengangkat salah satu kaki anjing. فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر احد فاذا هو وسط حجارتنا مثل راس الرجل يكاد يتراءى منه وجه الرجل. Maka ketika kami membangun Ka'bah sampai pada penempatan untuk meletakkan Hajar Aswad, orang-orang mencari di mana Hajar Aswad. Ternyata dia berada di tengah dari batu-batu kami. Ya, dia berbentuk seperti kepala manusia. Dia berbentuk atau besarnya seperti kepala manusia. Lalu kemudian dia mengatakan batu min Quraisy nahnu nadahu, wa qala akharu nahnu nadahu. Terjadi khilaf di kalangan orang-orang Quraisy. Masing-masing mengatakan kami yang lebih berhak untuk meletakkannya. Maka mereka pun mengatakan ij'alu bainakum hakaman. Dipercaya oleh masyarakat di dunia sebelum beliau diangkat jadi rasul. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meletakkan Hajar Aswad pada posisinya ini, ma'asyar